Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita lanjutkan kajian kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, masih dalam Al-Qalam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alayha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Asbahat kasarim fatanadu musbihin anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Siapa mereka di sini? Maksudnya yaitu orang-orang kafir Quraisy. Iya. Di mana Allah sudah memberikan kepada mereka nikmat diutusnya rasul di kalangan mereka. Tapi mereka malah mendustakan rasul tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Hadza mathalun darabahu Allah Ta'ala li kuffari Quraisy fima ahda ilaihim minar rahmati wal al-'azimati wa atahum minan ni'am al-jasimati wa huwa ba'thuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihim." Ini adalah perumpamaan yang Allah berikan untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada orang kafir Quraisy itu rahmat yang besar. Diberikan nikmat yang masya Allah, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka. Faqabalu bitakdzibi warraddi wal muharabah. Tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy itu malah menghadapi nikmat tersebut dengan malah mendustakannya. Inna balaunahum, sesungguhnya kami berikan kepada mereka ujian. Balaunahum kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami memberikan ujian kepada para pemilik kebun. Di sini Allah akan mengkisahkan ya tentang kisah pemilik kebun, Pak. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ingatlah ketika mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik buah-buahan di waktu pagi. Wa la yastathnun, tapi mereka tidak memberikan pengecualian. Ya. Artinya mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ini menunjukkan akhi, kalau kita bersumpah, berjanji, jangan lupa untuk katakan apa? Insyaallah. Makanya Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu sekali-kali mengatakan aku sungguh besok akan melakukan sesuatu kecuali kamu ucapan insyaallah. Makanya ya, insyaallah itu harus pada setiap ucapan kita. Dan insyaallah termasuk janji, akhi. Enggak kayak orang Indonesia nih. Kalau orang Indonesia itu insyaallahnya meragukan, Pak. Ya, kalau teman antum bilang ke antum, insyaallah, wah, ini tandanya enggak datang ini. Ini kebiasaan buruk, akhi, ya. Jadi kalau kita ngomong insyaallah itu harusnya tandanya kita akan datang. Kenapa? Karena insya Allah itu sudah termasuk janji. Kalau antum berkata kepada teman, insya Allah besok saya datang, artinya saya akan datang dengan izin Allah. Kalau saya tidak sakit, tidak ada halangan, tidak ada udzur, saya akan pergi insya Allah. Jadi sekali-kali akhi ya, jangan membiasakan insya Allah itu ada niat gak datang gitu loh. Ini haram ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Akibat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Ya ta'ifum min rabbika, azab dari Allah, dari Rabbmu, dalam di saat ketika mereka sedang tidur. Rupanya apa? Buah-buahannya hancur semuanya. Makanya akhi azakumullah, orang yang tidak mengucapkan insyaallah, terkadang seringkali Allah tidak berikan apa yang dia inginkan. Ini dia Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Beliau punya selir istri 99. Iya. Suatu hari Nabi Sulaiman berkata, tunggu, aku akan jimai mereka semua dalam satu malam, dan aku akan mempunyai anak-anak yang berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman enggak mengucapkan insya Allah. Akhirnya malam itu Nabi Sulaiman menjimai istrinya 99, Pak, masya Allah. Rupanya apa yang terjadi? Rupanya enggak ada yang jadi istrinya. Itu pun cuma satu istri yang melahirkan setengah badan. Gara-gara Nabi Sulaiman tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Ini dia Ya'juj dan Ma'juj, kata Rasulullah, setiap harinya berusaha melobangi apa? Ya, dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain. Ketika mereka melubangi, setiap hari mereka melubangi. Ketika mereka sudah hampir selesai melubangi, akhirnya mereka berkata, ayo kita, hari sudah malam, ayo kita kembali besok. Tapi mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ketika mereka kembali dalam keadaan dinding sudah kuat lagi seperti semula, digali lagi terus setiap hari, kata Rasulullah, sampai Allah akhirkan izinkan mereka keluar, mereka berkata, besok pagi kita akan gali lagi insya Allah. Rupanya mereka mengucapkan apa? Insyaallah. Ketika mereka kembali lagi besoknya dalam keadaan sudah hampir berlubang, mereka pun segera melubanginya dan keluar biiznillah. Tuh lihat ya, pengaruh dari kata insyaallah ya. Iya, makanya jangan lupa kita ucapkan apa? Insyaallah, supaya apa? Supaya kita tidak diberikan oleh Allah sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim. Lalu di waktu pagi ternyata kebun mereka itu kasarim, bagaikan sorim. Ya, sorim itu kata Ibnu Abbas bagaikan malam yang gelap. Karena jadi gelap, semua jadi hancur. Ya. Makanya dalam bahasa Indonesia itu seram. Seram itu asalnya dari bahasa Arab, Pak, sorim. Ya, sorim, seram. Seram itu ya menyeramkan gitu. Kan dalam bahasa Arab sorim itu sesuatu yang apa namanya, membuat takut. Memang begitu. Bahasa Indonesia banyak juga ya berasal dari bahasa Arab gitu. Fa asbahat kasorim. Kata As-Suddi, ay hasyiman yabisan. Artinya pepohonannya kering, kerontang, hancur sudah. Padahal sebelumnya kemarin-kemarin masya Allah buah-buahnya ranum, siap dipetik, hijau, indah. Rupanya ketika mereka ia bersumpah ia untuk memetiknya besok, tapi tidak mengucapkan insya Allah, tapi juga Allah akan menyebutkan nanti sebab utamanya kenapa mereka diberikan adab seperti itu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Ini juga ditunjukkan oleh sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud, iyakum wal ma'asi, innal 'abda la yudhnibu dhanba fayuhramu bihi rizqan qad kana huyi'a lahu. Hati-hati dengan maksiat, kata Rasulullah. Karena seorang hamba dia berbuat dosa, gara-gara dosa itu rupanya ia dihalangi oleh Allah rezeki yang sudah Allah siapkan untuk dia. Iya, gara-gara maksiat itu bisa jadi Allah halangi dari rezeki, bisa jadi. Walaupun ada juga yang berbuat maksiat malah diberikan banyak rezeki, ada. Yang jelas Pak, maksiat itu kata para ulama mencabut keberkahan. Iya, keberkahan rezeki kita, keberkahan hidup kita, keberkahan, pokoknya maksiat itu gak bakalan memberikan keuntungan deh bagi seorang hamba ya. Akhwat Islam azakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Maka Allah pun kirimkan azab-Nya kepada ya mereka dalam keadaan mereka sedang tidur. Tidak merasa, tidak terasa, ternyata Allah kirimkan sesuatu yang menghancurkan kebun mereka. Masya Allah. Maka dari itu, akhi, kita sebagai seorang hamba jangan sekali-kali merasa aman dari makar Allah, akhi. Makanya Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun? Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk didatangi adab kami di waktu mereka sedang tidur di waktu malam? Ya, ingat, adab Allah sekonyong-konyong bisa menimpa. Kita sedang tidur, tahu-tahu longsor. Kita sedang tidur, tahu-tahu gempa bumi, hancur semuanya. Aw amina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah penduduk desa itu, kata Allah, merasa aman dari makarnya, dari adabnya, untuk mendatangi mereka di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, kata Allah. Tidak ada yang merasa merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Akhi, azakumullah wa iyyakum. Fa asbahat kasarin fatanadau musbihin, di waktu pagi mereka sambil saling memanggil. Ya, para pemilik kebun ini saling memanggil, ayo kita apa ini waktunya untuk apa namanya memetik buah-buah kita. Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayo pergilah kalian ke kebun kalian jika kalian ingin untuk mengambil dan memetik buah-buahan yang ranum itu. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu mereka pun pergilah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa, Pak, mereka sembunyi-sembunyi? Karena mereka tidak ingin diketahui fakir miskin. Iya. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaykum miskin, kata mereka, jangan sampai hari ini orang miskin masuk ke kebun kita. Ya, tadinya kata Ibnu Katsir, ayah mereka itu orang yang soleh. Jadi setiap kali kebunnya itu apa? Berbuah, panen, sebagian dibagi-bagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian anak-anaknya mereka berpikir, katanya, ayah kita ini kok begitu ya? Padahal kalau kita ambil semuanya enggak dibagi ke fakir miskin, kita dapat harta banyak. Akhirnya mereka pun bersepakat, ayo pagi ini kita enggak usah bagi-bagi. Ya, kita pergi ke kebunnya apa sembunyi-sembunyi aja. Biar orang miskin enggak tahu. Ya. Ini ya akhun Islam. Rupanya ini di antara sebab Allah memberikan kepada mereka apa? Azab. Subhanallah, akhun Islam, azakumullah wa iyakum. Mereka menghalangi hak fakir miskin dari harta mereka. Allah yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Yaqulu ba'dhum li ba'dhin la tumakkinu al-yawma faqiran yadkhulaha 'alaykum. Ya, maksudnya kata mereka, jangan sampai hari ini orang fakir miskin masuk ke kebun kita. Jangan. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Mereka pun pergilah dengan begitu kuatnya semangatnya, dan mereka merasa mampu untuk mengambil dan memetik pepohonan itu, buah-buahan anggur itu, ya akhwan Islam. Mereka yakin banget bisa memetiknya. Iya. Apa yang terjadi, ya akhwan Islam? Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebunnya sudah hancur, mereka berkata, kita tersesat kayaknya. Kayaknya kok enggak ada kebunnya. Iya. Kok hancur semua? Kayaknya tersesat kita ya. Iya. Bal nahnu mahrumun. Kemudian setelah mereka mencari lagi, benar. Justru kita ini terhalang dan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Ya, buah-buahan. Masya Allah, rupanya Allah sudah kirimkan kepada mereka adab, ya akhwal Islam, azakumullah, ya akum. Inilah akhi Dari ayat ini para ulama mengambil kaidah apa, Pak? Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bi hirmani. Siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dijadikan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ya ketika apa namanya apa sudah panen, dia ingin menghalangi orang-orang miskin dari apa namanya hak mereka, karena kan setiap panen itu ada zakatnya kan ya. Di dalam Islam kalau panen apa namanya padi ataupun jagung ataupun yang sifatnya itu makanan pokok yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang, ya itu harus ada persenan. Kalau misalnya itu tada hujan ya 10% buat mereka. Kalau itu diairi dan kita mengeluarkan dana untuk pengairan ya 5%. Kalau ternyata sudah melebihi nisabnya di saat panen tersebut ya akhwat Islam. Demikian pula di zaman-zaman Nabi terdahulu pun begitu, ya. Diharuskan untuk mengeluarkan padanya apa? Zakatnya, akhwat Islam, azakumullah. Rupanya mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mereka ingin semuanya buat mereka. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka tidak seperti apa yang mereka inginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tadinya sudah ngarep, wah kita hari ini bakalan dapat banyak. Fakir miskin kita enggak kasih. Malah tidak dapat sama sekali akal Islam. Kenapa? Akibat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Maka akal Islam, a'azzakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akhirnya tentang kisah ini. Yaitu bahwa yang pertama, bahwa maksiat itu selalu memberikan kesialan dalam hidup. Yang kedua, justru kebakhilan itu malah menghancurkan harta. Orang yang bakhil bin Koret alias pedit nih ya, menganggap kalau dia berinfak itu kayaknya rugilah, saya yang capek nyari duit, masa dia enak-enak saya kasih gitu kan. Dia kira ketika dia berinfak hartanya akan banyak. Tidak, justru ketika tidak diinfakkan hartanya hancur. Makanya kan hadis yang masyhur, kata Rasulullah setiap paginya itu ada dua malaikat yang turun. Yang satu berucap apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak hartanya itu. Yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit itu. Justru akhi, ya, dengan pelit itu menyebabkan hancur harta itu. Nah, mereka menganggap, ya, menganggap bahwa berinfak ke fakir miskin itu merugikan. Mereka tidak sadar bahwa berinfak itu justru memberkahi apa? Harta. Kata Rasulullah, wala tunqisu sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran, akhi. Allah juga memberikan kepada kita pelajaran, akhi, azakumullah wa iyakum. Iya. Agar kita waspada dari tergesa-gesa melakukan suatu perbuatan tapi dengan cara yang haram. Akhirnya Allah halangi untuk mendapatkan hal tersebut. Antum pengen menikahi seorang akhwat tapi caranya dengan cara yang tidak halal syariat, pacaran. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala malah enggak ada, antum malah enggak dapat dia. Karena antum malah berbuat maksiat dengan dia, lewat BBM lah, dengan WA lah, ngobrol sana sini. Akhirnya Allah jadikan antum enggak dapat tuh akhwat karena kemaksiatan antum. Iya. Bisa jadi seperti itu ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Qala bafiman qala awsathuhum. Alam aqul lakum laula tusabbihun? Berkata awsathuhum artinya a'daluhum wa khairuhum. Orang-orang yang paling adil dan orang yang paling baik di antara mereka, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Rabi bin Anas dan Dhahhak serta Qatadah. Berkata awsathuhum artinya orang-orang yang adil dan baik-baik di antara mereka. Alam aqul lakum laula tusabbihun? Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih kepada Allah? Iya. Kenapa kalian tidak mengucapkan insyaAllah? Kenapa kalian tidak berusaha untuk membagikan sebagiannya kepada fakir miskin? Aku kan sudah memberikan nasihat kepada kalian, tapi kalian tidak mau mendengar nasihat saya. Inilah ya akhwat Islam, terkadang ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab suatu kaum kecuali sudah datang kepada mereka pemberi peringatan. Makanya Allah mengatakan wa ma kana Allahu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengirimkan dulu kepada dia seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Kalau sudah datang pemberi peringatan, sudah diberi nasihat, masih ngeyel juga, disitulah Allah akan kirimkan apa? Adabnya ya akhwat Islam. Maka Allah mengatakan, qala awsatuhum, alam akul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang adil di antara mereka, bukankah aku sudah katakan ya kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih? Kata Ibnu Katsir, ya Ibnu Jurayj berkata, hal la tusabbihunallahu wa tashkurunahu ala ma ataakum wa an'ama bihi alaikum. Kenapa kalian tidak bertasbih, mensucikan Allah, mensyukuri nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kalian? Lalu di saat itulah mereka baru sadar. Nah, begitulah Pak, terkadang ya. Orang terkadang baru sadar setelah ditimpa adab. Kalau baru ditimpa adab, baru deh, aduh. Iya. Kalau belum ditimpa adab, terkadang masih ngeyel aja. Yang musibahnya lagi Pak, kalau udah ditimpa adab masih aja ngeyel. Ini kurang ajar banget gitu kan. Udah dikasih tsunami, udah dikasih gempa bumi, tetap aja. Ah, itu alam sudah enggak ramah itu katanya. Keinget akan adab Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam. Iya. Lalu mereka berkata, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka pun kemudian berkata, maha suci engkau ya Rabb kami, sesungguhnya kami memang orang-orang yang zalim. Akhirnya mereka pun mengakui akan kedzaliman mereka ya akhul Islam. Tapi gimana lagi kalau sudah hancur ya, penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bubur sudah dari nasi sudah jadi bubur ya, gak bisa lagi gimana. Allah pun tidak akan mengembalikan lagi. Maka penyesalan di saat itu sudah gimana? Walaupun Allah maafkan mereka, tapi tetap saja nikmatnya enggak balik lagi. Mereka berkata, qalu subhana rabbina. Mereka berkata, maha suci engkau wahai Rabb kami. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami ya memang orang-orang yang zalim. Atau bitta'ah haitsu la tanfa' wa nadimu wa'tarafu haitsu la yanja'. Mereka baru taat di saat sudah tidak ada manfaatnya. Mereka baru menyesal di saat penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, percuma pada waktu itu. Kalau kita sekarang di dunia menyesali dan bertaubat kepada Allah, masih ada manfaatnya, akhi, sebelum azab Allah datang kepada kita. Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Faqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Maka sebagian mereka saling berhadapan dan saling mencela. Ya. Yalumu ba'dhum ba'dhan 'ala ma kanu asarru 'alaihi min man'il masakin min haqqil jadad. Ya, mereka saling mencela. Kamu sih yang melarang orang miskin, kamu sih, saling menyalahkan akhirnya. Ya. Disitulah ya akhi, di saat adab datang baru saling menyalahkan. Gara-gara kamu, dia ngomong kamu juga. Salah siapa? Kan sudah ada datang pemberi peringatan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduh andaikan, aduh sialan, kami ini memang benar-benar telah melampaui batas. Celaka buat kita. Iya. Lalu mereka berdoa, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Rabb kita menggantikan untuk kita yang lebih baik dari kita. Udahlah kita ikhlaskan saja. Mudah-mudahan dengan mengikhlaskan ini semua, Allah menggantikan dengan yang lebih baik dari kebun ini. Iya. Rupanya mereka mengharapkan supaya diganti di dunia. Iya. Sebagian ulama mengatakan mereka berharap supaya diganti nanti di akhirat saja. Dahlah gimana lagi, kita enggak dapat kebun kita di dunia, mudah-mudahan di akhirat dapat, maksudnya begitu. Sebagian ulama mengatakan mudah-mudahan diganti dengan kebun lain yang lebih baik di dunia. Wallahu a'lam. Ya, Ibnu Katsir beliau juga tidak bisa memastikan mana yang paling kuat dari pendapat tersebut. Iya. Nah, inilah Pak hasil akhir daripada sebuah penyesalan. Jangan sampai kita demikian, akhi. Seorang mukmin itu ya, akhi, ya. Sebelum datangnya azab dia sudah sadar bahwasanya ini maksiat yang akan mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kalau Allah berfirman, "Hadzalikal azab." Itulah azab dunia. "Wal azabul akhirati akbar." Dan azab akhirat lebih berat dari itu. "Lau kanu ya'lamun." Andaikan mereka orang-orang kafir musyrikin itu tahu. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Beliau mengatakan, "Hadhihi 'uqubatud dunya kama sami'tum." Ini azab dunia sebagaimana kalian dengar. "Wa 'adzabul akhirati asyaq." Dan azab akhirat itu lebih berat dari itu ya akhwat Islam, azakumullah. Kalau kita, Pak, habis berbuat maksiat, tahu-tahu kita diberikan sanksi oleh Allah di dunia. Alhamdulillah. Itu tandanya kita masih diberikan kebaikan oleh Allah. Sebagaimana riwayat Tabrani ya, Rasulullah SAW bersabda apa? "Idza arada Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya untuk dia di dunia. Jadi kalau antum habis berbuat maksiat, langsung sakit setelah itu, alhamdulillah. Iya, saya pernah mungkin menceritakan hadis ya, seorang sahabat. Hadis itu dari Imam Al-Hakim. Terus suatu ketika seorang sahabat bertemu dengan sahabat di jalan. Dan sahabat ini kenal, dulu sahabat ini dulu bekas pelacur. Rupanya sahabat ini menggoda si wanita ini. Lalu kemudian dia mengulurkan tangannya. Lalu sahabat ini berkata, "Mah, jangan begitu. Allah sudah mendatangkan kita Islam. Allah sudah menghapus kesyirikan dari kita. Bertakwa kamu kepada Allah." Rupanya si sahabat ini lupa, langsung dia ingat. Akhirnya dia, sahabat itu pun pergi. Tapi kemudian sahabat ini melihati aja, dilihati terus sahabat ini sampai sambil jalan gitu. Pas ngadap lagi, rupanya ada tembok, Pak. Jedot, waduh, sakit. Akhirnya kemudian sahabat ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Anta mimman aradallahu bika khaira." Allah masih menginginkan kebaikan kepada kamu. Iya, "Innallaha idza arada bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di mana? Di dunia. Ya. Alhamdulillah, antum pergi ke mall, rupanya di mall diam-diam ngelirik akhwat. Is. Banyak kepaha di sono. Banyak cantik di sono. Ya. Rupanya pas pulang ke rumah pusing kepala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu digugurin tuh dosa antum, ya akhi. Ya. Sebaliknya, "Wa idza arada Allah bi 'abdin syarran Apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah biarkan ia leluasa dengan dosanya, dibiarkan ia bergelimang dalam dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan siksanya semua pada hari kiamat. Waduh, ngeri, Pak. Iya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang pemilik kebun, dan itu kebun di dunia, dan Allah seakan mengingatkan kebun-kebun yang cantik-cantik yang kamu miliki di dunia itu pasti suatu ketika akan punah, hilang, hancur. Beda dengan kebun-kebun di surga. Maka Allah mengatakan innalilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, untuk mereka di sisi Rabb mereka jannatin na'im, kebun-kebun kenikmatan. Masya Allah. Ya akhad Islam, jangan antum kira kebun di dunia sama di surga dengan di dunia sama. Tidak sama, akhi. Iya. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan sesuatu yang serupa. Kata Ibnu Abbas artinya sama namanya tapi beda rupanya. Namanya pisang tapi bentuk dan rasanya jauh berbeda. Namanya anggur tapi bentuk dan rasanya jauh berbeda. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu, ya, di sisi Rabb mereka disediakan kebun-kebun kenikmatan, surga na'im. Dan kenikmatan di dalam surga itu luar biasa, ya akhwat Islam. Kita hidup di surga tak pernah sakit, tak pernah berkeluh kesah. Penduduk surga itu enggak ada yang galau, akhi. Iya. Penduduk surga itu selalu dalam kenikmatan, kesenangan. Kebun-kebunnya luar biasa, pepohonannya tak pernah berhenti dari berbuah. Kata Ibnu Katsir, "Lamma dzakarallahu ta'ala hala ahli al-jannah ad-dunyawiyyah wa ma asabahum fiha min an-nikmati hina 'asallahu 'azza wa jall wa khalafu amrah, bayyan anna liman ittaqah wa ata'ahu fi ad-daril akhirah jannatin na'im allati la tabid wa la tafrug wa la yanqadhi na'imuha." Setelah Allah menyebutkan tentang para pemilik kebun dunia dan azab yang menimpa mereka ketika mereka memaksiati Allah dan menyelisih perintahnya, Allah pun kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang menaati Allah, yang bertakwa kepada Allah, disediakan kepada mereka kebun-kebun kenikmatan yang kenikmatannya di surga tidak pernah ada selesai-selesainya, terus menerus. Iya. Subhanallah ya akhi. Seakan di sini Allah ingin membandingkan antara inilah dunia, inilah surga. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan agar kita ini punya sifat zuhud, silakan bandingkan. Coba pikirkan, pikirkan yang pertama tentang dunia, yang kedua baru pikirkan tentang akhirat, lalu bandingkan antara keduanya. Bandingkan tentang kebun surga dengan kebun dunia. Bandingkan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Setelah kita banding-bandingkan, ternyata dunia semuanya fana, tidak akan pernah lama, tidak akan pernah abadi. Sedangkan akhirat, Masya Allah, selama-lamanya. Maka dari situlah kemudian kita sadar, ya, sebetulnya kita ini akan pergi kemana? Apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat nanti? Nah, ini ya akhul Islam, seakan-akan Allah mengingatkan kita di sini, subhanallah, supaya kita ini tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Dan bahwasannya apa yang ada di sisi Allah berupa apa? Surga, itu lebih baik buat kamu. Lalu Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan samakan kaum muslimin dengan orang-orang yang jahat itu? Samakah antara orang yang Islam kepada Allah Dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia jauhi semua maksiat-maksiat. Apakah kami akan samakan dengan orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah, yang suka berbuat zalim, yang suka berbuat jahat? Mungkinkah sama antara dua perkara itu? Di mana akal kalian? Orang-orang yang menyamakan antara orang baik dengan orang buruk itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Artinya tak mungkin sama antara orang yang selalu Islam, yang selalu taat kepada Allah, dengan orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sama. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghakimi? Kalian samakan antara orang yang selalu taat kepada Allah? Kemana akal kalian? Ya, sama hal seperti itu tidak mungkin sama, ya khalis. Karena fitrah manusia pun juga, Pak, ya, selalu mengatakan tidak mungkin sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Mana mungkin sama? Enggak mungkin sama. Makanya kan aneh, Pak. Kalau ada orang yang berbuat maksiat lalu berhujah, Pak, ya Allah sudah takdirkan saya begini, gimana ya? Ketika antum ingkari orang-orang LGBT itu, ya, para homoseks dan yang lainnya, apa katanya? Ya sudah takdirnya saya begini, ya, gimana lagi? Allah sudah takdirkan saya jadi seperti ini, masya Allah. Berarti kalau begitu, sama dong kamu dengan orang yang berbuat ketaatan, maksudnya begitu. Sama dong kamu dengan orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan, sama begitu. Sehingga maksud kamu itu ingin dibenarkan dan dinyatakan bahwa kamu di atas kebenaran. Apakah akan mungkin disamakan antara orang yang memaksiati Allah dengan orang yang tidak memaksiati Allah? Ya. Apakah mungkin disamakan orang yang apa namanya homoseks yang telah Allah azab pada zaman kamu, zaman siapa? Nabi Lut, dengan orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi perbuatan seperti itu? Di mana akal-akal kalian itu? Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apa kalian punya kitab yang berasal dari Allah yang kalian telah pelajari bahwa sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk, orang yang menaati Allah dengan orang yang tidak menaati Allah? Ya, mana hujah kalian? Mana bukti kalian? Kalian punya panduan langsung dari Allah? Ya. Allah mengatakan inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya, sesungguhnya kalian, buat kalian pada kitab tersebut kalian bebas memilih begitu seenaknya. Mana buktinya? Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ataukah kamu, kalian mempunyai perjanjian atas kami, kata Allah, yang akan sampai kepada hari kiamat, dan sesungguhnya untuk kalian apa yang kalian hukumi begitu, mana buktinya? Iya. Maka Allah mengatakan salhum ayyuhum bidzalika za'im. Coba tanya mereka, orang-orang yang menyamakan antara orang yang muslim dengan orang yang mujrim itu, siapa yang bisa menjamin kebenaran perkataan kalian itu? Bahwasanya orang yang taat kepada Allah sama saja dengan orang yang tidak taat kepada Allah. Iya. Am lahum syuraka, atau mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat-syariat untuk mereka, yang mengatakan katanya itu enggak masalah. Bal yatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Datangkan sekutu-sekutu mereka jika mereka orang-orang yang benar. Silakan datangkan. Apakah mereka akan membela kalian dari azab Allah? Sama sekali tidak bisa. Masya Allah, ya akhi. Allah betul-betul menantang banget ini, ya. Setiap orang yang menyamakan antara orang yang, ya, Islam, orang yang taat kepada Allah, lalu disamakan dengan orang yang tidak taat kepada Allah, itu otaknya dikemanain, gitulah, ya akhul Islam. Dan ini juga bantahan terhadap kaum Murji'ah. Karena orang Murji'ah mengatakan iman itu yang penting, keyakinan dengan hati. Adapun amal katanya tidak termasuk iman. Jadi menurut orang Murji'ah, maksiat tidak mempengaruhi iman, taat pun tidak mempengaruhi iman. Yang penting dia yakin ada Allah, selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Murji'ah menyamakan antara iman iblis dengan malaikat. La ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Iya, ini juga masuk ya terhadap orang-orang Murji'ah tersebut di akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya, di zaman sekarang banyak enggak Pak orang yang punya pemikiran Murji'ah? Banyak, Pak. Ada perempuan ngomong, yang pentingkan hatinya dijilbabi. Saya walaupun enggak pakai jilbab, hati saya jilbabin. Oh, jadi menurut kamu orang yang enggak pakai jilbab dengan orang yang pakai jilbab itu sama ya? Ya. Yang penting hatinya baik begitu. Terus dijilbabi pakai apa ya? Kalau dijilbabi pakai iman dan ketaatan kepada Allah, harusnya tutup aurat dong. Seakan-akan dia ingin menyamakan antara wanita yang menutup auratnya baik-baik, tidak ingin auratnya terlihat oleh setiap laki-laki, dengan wanita yang menutup auratnya, yang memperlihatkan auratnya, yang penting katanya hatinya baik. Ini akal dari mana ya akal Islam? Malakum kaifa tahkumun. Ini ayat kita katakan kepada setiap orang yang menyamakan antara yang hak dengan yang batil, antara ketaatan dengan maksiat ya akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Iya. Akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Makanya kan terkadang ada orang begini berkata, gak apa-apa, bukan muslim juga, yang penting gak korupsi. Terus, jadi menurut kamu orang yang muslim yang korupsi lebih buruk daripada orang yang non muslim yang tidak korupsi, begitu? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, nanti di akhirat sama nanti di hadapan Allah. Malakum kaifa tahkumun. Mendingan orang muslim yang korupsi daripada orang non muslim yang tidak korupsi. Tapi yang lebih mending lagi yang muslim gak korupsi dong. Iya. Tapi di sisi Allah ya akal Islam, orang yang muslim yang korupsi masih ada kesempatan masuk surga kalau ia wafat di atas Islam. Tapi orang non-muslim yang tidak korupsi lalu ia wafat di atas kekafirannya, jangan harap masuk surga, karena surga milik Allah. Ya akal Islam. Azakumullah wa iyakum. Iya. Maka Allah mengatakan, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya kepada mereka itu, siapa sih yang menjadi penjamin untuk kalian akan kebenaran ucapan kalian itu? Am lahum syuraka, atau mereka punya sekutu-sekutu? Ya, falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Silakan bawa sekutu-sekutu mereka jika mereka benar. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Lalu Allah mengatakan, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Pada hari akan dibuka, disingkapkan betis, dan mereka akan diminta untuk sujud, maka mereka pun tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa kelak pada hari kiamat setiap umat disuruh mengikuti Tuhan masing-masing yang dia sembah. Yang menyembah matahari akan ikut apa? Matahari. Yang menyembah batu ikut batu. Yang menyembah kuburan ikut kuburan. Yang menyembah para nabi berlepas diri. Yang menyembah orang soleh berlepas diri. Kata Rasulullah, wayabqal mu'minun, tersisa kaum mukminin. Ya, yantadhiruna rabbahum, mereka menunggu Rabb mereka. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.